Kula niku gadah wiridan kuat. Niku kula niteni wali kelas A, kelas B, kelas C itu diteni. Cara damel redaksi itu beda, nggih. Napa? Beda. Misalnya ngeten, wiridane Sayyid Ali Zainal Abidin, putrane Sayyid Husain. Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Niku nak damel wiridan, niku kotor banget. Ambil Allah wis plek tenan kotor. Redaksine kotor. Misalnya ngeten redaksine niku, kula niku hafal. Dan saya hafalkan memang. Dan saya tanamkan di hati, tidak sekedar hafal, memang saya tanamkan di hati. Alhamdulillahilladzi hamidda li nafsi wastakhlasal hamda li nafsi. Nggih, wa radiya bil hamdi syukra. Alhamdulillahilladzi hamida fil kitabi nafsah wastakhlasal hamda li nafsi wa ja'alal hamda dalilan li taati. Kanjeng Nabi ngoten, makanya sampean kalau baca hadis-hadis sahih mesti kanjeng Nabi kalau pidato niku asna Allah bima huwa ahlu. Mesti pertama muji itu Tuhan. Caranya muji kelihatan isek, ora mek ngantuk, ora mek koyo sampean wiridan ra jelas ujunge. Tapi pas muni warzuqna fasae gak karu. Nabi itu kalau wiridan sampean tak wari, wiridane Nabi ketara kalau tingkat gelora cintanya itu tinggi sekali. Misalnya ngaten. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. La uksi sanaan alika. Saya tidak bisa, entah berapa harus saya hitung pujian saya kepada engkau. Kama asneta ala nafsi. Lakal hamdu hatta tardo, lakal hamdu idha rodita, lakal hamdu badar rido. Lakal hamdu mil usamawati wa milul arti. Langit bumi ku cek cilik. Piwe langit itu ada batasnya, bumi ada batas. Cek gak terima kanjeng Nabi. Wa mil umasik tamin seimbak dumpun. Bukin apa mawar simjinan kersan. Paham ya? Artinya tingkat zirohnya sadar, wong muji sak beke langit bumi lho sik ngerasa kurang. Ijek wamil umasik tamin saim badu. Lah sampean cara dadi nabi ya paling muji pangeran sak timba sak genur. Pancen senenge pas-pasan, Pak, senenge napa? Pas-pas. Jadi tingkat spontanitasnya saja menunjukkan bahwa gelora cintanya itu tinggi sekali. Imam Ghazali iki ngoten, saya itu sering belajar Ihya Khatam. Itu tiap faslun di Ihya itu mesti ada alhamdulillah. Dan itu wis jajab koyo ora sida ngarang, kadang nganti setengah halaman. Jadi misalnya apa ngarang kitab khat, utawa ngarang kitab-kitab fikih bab najis. Oleh nulis pujian ning Allah iku nganti beberapa halaman. Jadi gamane cara jawane jajab terus akhirnya lupa yo wasik. Coba sampean delok pujian-pujiane kanjeng Nabi, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu redaksinya at-tahiyat, utawi segala kehormatan, at-thayyibat sing suci sing sakral. At-tahiyatu mubarakat sing serba berkah atau ibad sing suci. At-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu napa? Lillah. Lihat cara muji Nabi sampean teng hadis-hadis niku. Misalnya kanjeng Nabi ngendikan subhanallahi bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimat. Maha sucine Allah adada khalqihi sebanyak makhluknya wa zinata arsihi padha mek pepaes aras wa midada napa? Kalimat. Jadi tingkat iseknya itu tinggi. Kemana cara wong lagi kasmaran cinta itu muji mulai ujung rambut sampai ujung kuku. Bukan Nabi abe Allah ngoten. Itu namanya alwatu, alwali, sama-sama mencintai. Kalau kita kan buat. Jadi pas muji pangeran itu ambil ngantuk. Lagi pas kepentingan pribadi, warzukna dan terera karuan. Jadi maca alhamdulillah rutinitas. Napa mau rutin? Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rutinitas lah pas warzukna itu yang pokok. Oh gendok. Oh pangeran jadi gambar. Paham. Nah, kanjeng Nabi jelas cara redaksinya itu kelihatan sekali kados Sayyid Zainal Abidin kados Imam Ghazali itu kelihatan sekali. Iseknya kelihatan sekali. Termasuk kalau sing kenang niku donga sing teng manakib Syaikhul Qadir Jilani. Itu kan ditulis oleh Syekh Abdul Wahab As-Sakrani terus diulang menjadi manakib ditulis oleh Syekh Berjanji. Nggih, Syekh sinten? Berjanji. Niku ngambilnya dari Syekh Abdul Wahab As-Sakrani. Ternyata setelah saya cek secara referensi itu kebanyakan doa di situ itu dari doa tek Sayyid Ali Zainal sinten Abidin, putrane Sayyid sinten Husain. Niku nak donga sing kula kenang niku. Dan kula apal lho menyang kula niku seneng. Aturaka ya Allah tughillu anakan saat ilaika wa bakat ilaika raqiatan wa sajidatan lati. Manan minka alaiha ya sayyidi la manan minna alaika. Setelah beliau cerita, ya Allah saya tidak pernah melihat Anda, saya tidak pernah terpikir, terbersit sekalipun, sedikit pun tidak pernah terbersit, bahwa engkau akan menyiksa orang yang pernah sujud kepada engkau. Tidak pernah terbersit dalam pikiran saya, wah, bahwa engkau akan menyiksa mereka yang pernah rukuk kepada engkau. Rokiatan wa sajidatan ilaih. Bukan berarti rukuknya kita ini diterima engkau, tidak ya Allah. Bukan berarti rukuk kita benar, tidak ya Allah. Karena kita yakin, karena itu rahmat engkau. Laman nan minka alaika ya sayyidi walakin man nan minka alaina ya sayyidi. Dan bukan karena yakin ibadah kita yang benar ya Allah, tapi saya yakin engkau pasti maha pemurah. Jadi kata sepuluh nanti ini yakin, enu yakin kalau ibadah saya diterima. Bukan karena ibadah saya benar ya Allah, tapi karena saya yakin engkau itu pemaaf, engkau itu maha peneri. Jadi iseknya itu luar. Wah itu kan luar. Jadi kalau nunggu saat ini gitu. Apa mana itu tua? Kalau nunggu nggak harus tua. Becek nambah harus tua. Kuliner nambah ilmu tua. Jadi saya itu nyaman dengan wiridan-wiridan sing tingkat iseknya itu tinggi. Paham ya? Tingkat iseknya. Jadi alhamdulillah sing wakil kok dungane sak kadar. Kalau ada diwari wiridan sing alhamdulillah sederhana dungane pirang-pirang wae. Ya swasta. Cara tingkat waline mesti swasta. Cara klasemen paling papan bawah. Kok redaksine wis ketara, semi materialistik. Paham? Ketara. Mula niteni ini. Aromane, aurane menapa? Mun kelas-kelas. Wah, oh, anak kelas-kelas saya jenal abidin ketorokan. Aturoka ya Allah tuhillu aknakan saat ilaika wabakat ilaika rogi atan wasa jidatan nadega. Itu kan terus kemudian yang dipakai di doa manakib itu. Yang dipakai di doa apa? Ya Allah, saya itu tidak pernah terbersit melihat engkau mentolo nyekso tiang sing nate sujud teng jeneng. Nate rukuk teng jeneng. Bukan berarti mereka berhak mendapatkan itu ya Allah. Karena mereka mengamal rukuk sujud. Bahwa, karena rahmat engkau ya Allah. Lamanan minka alika ya sayyidi, lamanan minka alika ya sayyidi, walakin manan minka alaina ya sayyidi. Ya kan Nabi kalau ngendikan sampean sekarang ya, perhatikan ini ben sampean nggih kenangan kula. Ndak ada doa istighfar yang berdasar karena kita bersopan saat istighfar. Enggak ada doa kita isti'anah karena kita bersopan saat isti'anah. Misalnya kita istighfar. Kita mantep di sepuro bukan karena istighfar kita benar. Rabbighfir warham. Kenapa? Wa anta khairul ghafirin. Gusti jenengan nyepuro kula. Mergo jenengan zat sing paling pinter nyepuro. Rabbighfir warham wa anta khairur rahim. Nah itu kan artinya apa? Saya sebagai ahli Quran sadar betul bahwa dongane Sayyid Zainal Abidin itu berdasar kriteria Quran. Ya Allah kula sepuro. Mergo njaluk sepuro kula bener enggak begitu, tapi kula sepuro mergo jenengan zat sing pinter nyepuro. Kula welasi mergo jenengan khairur rahimin. Paham ya? Paling pinter nang rahmat. Artinya Rabbi firwarham. Bukan karena kita benar, tapi wa anta khairul rahimin, wa anta khairul ghafir. Masalah rezeki juga gitu, bukan karena kita pantas sugih, atau pantas mendapatkan itu, wa anta khairul rezeki. Nah itu hebatnya Imam, nah itu kemudian beliau dikemas dalam doa-doa pribadi beliau, termasuk aturaka tuhillu a'nakon saat ilaika wa bakat ilaika rogi atau wasajidatan ladin. Manan minka alaika ya sayyidillah, manan minna alaika. Bukan keharusan karena saya berhak menuntut engkau ya Allah, tapi engkaulah zat yang terbaik yang mewajibkan pada diri engkau untuk berbuat baik. Iku padha mbek Quran kataba ala nafsihir rahmah, karena dari awal Allah wajibno zate piyambak untuk selalu berbuat rahmat. Kataba ala nafsihir rahmah. Mano juga geman sama ibadah gak pede. Pun anut kula. Ora panut macam-macam ora jelas referensine. Tapi gak sopan. Ya sopan sing pede. Kowe dolan ning wong tuwa mantep dikeki dhuwit. Ambek mamang, wong tuwa aku lagi medhit ta ora iku sopan ndi? Sopan sing mantep to. Nggih, Pak. Sopan sing mantep opo sopan sing mamah? Sopan sing mantep. Kowe mamang artinya kan gak yakin wong tuwamu lomo to. Pah. Mulane Nabi Zakaria anak donga niku, Rabbi habli wa inni khiftul mawali ami wara'i wa kanati imraati akron fa habli min ladunka nama waliya. Alasane donga apa? Wong dekne wis tuwek, bojone mandul, tetep donga yo anak. Alasane sederhana. Walam akum bidu'aika rabbi saqiya. Saya ndak punya kenangan mek jenengan nak donga terus ora makbul, gak ada kenangan. Akeh kenangan kula selalu baik, selalu makbul. Walam akum bidu'aika rabbi napa? Saqiya. Tapi ge ngoten tiang-tiang semono ngoten delalah ora kaken pejaluan. Kados kula niku setahun donga pisan ra mesti. Ya kula gerdonga niku nggih Gusti urip kula ditakdir saged ngurmat Quran mboten nate kula donga njuk dhuwit kula ngundang njuk haji mboten nate soal pangeran akhire ndadekno kula nate temekan Madinah wae urusane pangeran Lalah makomnya mau ngotot niku. Malah manan mingka alaika, walakin manan mingka alaina. Tadi. Wah itu luar biasa tingkat iseknya itu. Kenapa? Isek. Walladzina amanu asyaddu khubbal. Tingkat iseknya itu. Yang kaji Nabi pada kapundut itu lafaz yang terakhir karena beliau seorang tokoh. Beliau sempat ngendikan umati-umati an-nisa. As-sholat apa? As-sholat. Sebagai khas tokoh, beliau memang memperhatikan nasib perempuan, nasib sholat, dan nasib ini. Tapi lafaz terakhir yang didengar Aisyah, sing min ajiji sodri dari gelora dadani sinten kanjeng Nabi. Ternyata mau, Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, engkau teman terbaik, teman tertinggi. Rafiq maknanya konco. Terus dari Aisyah, Fatimah, sak bala-balanya sing nunggu ini kanjeng Nabi. Izan layah taruna Nabi serat tertarik begitu. Jadi lu ini gue riwayat hadis oke. Izan layah taruna. Wah nang ini jelas milih berangkat. Lu itu kan luar biasa. Ternyata Nabi tidak ngeluh sama sekali. Malah bangga kelihatan berseri-seri, berbinar-binar ke Allahumma ar-rafiqal a'la. Terus udah miris, putus asa wis Aisyah CS. Pas muni Anisa umati kan kesane jek Nabi jek buta urip lah apa dak wamen nek mbok piye ngono kok kesane jek jebule terakhir ngendikan Allahumma ar-rafiqal rafiq maknane kanca sejat ala-ala sing kuwi intine kanjeng Nabi milih berteman bergabung dengan Allah jare Aisyah idzan la yahtaruna wah nek ngene wis dadak tenan gak milih kita kita-kita ini sudah menarik kan apa gak kaya kowe pe mati ndi putuku ndi anak bengak-bengok. Oh ape cerita Tegal Penceng gegere ra karuan. Ape nrano sapi kuru kok gegere kanthi ape matek digowo. Ape nrano posisi sapi kuru wae iso sapa? Dul urip. Islam mulai bayi kok ora happy ending. Oh Islam mulai bayi ora happy napa? Ape mati gegere mitang anak putu perkara nrano sawah penceng ampe wedhusku. Ah, sopoles. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مدد كلماته